Lukas bab 15. Ese to ngare, benyareng orang tokang ngare pajak, bendeng orang sila yang gep orang tak becek bi masyarakat, pada entar ngedingaki Isa. Reng orang Farisi benrugur agama, mulai agerunggung ocaknya. Orang ria nerimareng orang setak becek, lama-lama kan abareng bendeng orang jeria. Tadi, Isa lacuh nyaretaki perumpamaan ria kareng orang gelek. Seumpamana yang teranebakna beda seandik domba 100 meki, ben domba najeria lacu elang setong. Bak beremak ya ranebakna, tanto domba na sesangang polos sanga etina aki etalon. Ben bakna pas entar nyare se elang sampe etemo. Monla etemo pole domba najeria, atena cek perake, sampe domba najeria esong kui. Terus eki bemole. Sa'la najeria orang jeria lacu ngolok cakanca, ben ke tetanggena sarta ngocak. Torea ngapungah, domba kaula seelang, etemu pole. Berikia es warga, kakumbiraan saya karasa polana setong orang dosa saya tobat. Alebian dari gumbirana polana sangang polo sanga orang, sila pajat bagus bentak parlo atobat. Otabana saumpamana bada bebini, seandik peses selaka sepolo, lacu elang setong. Bak beremak akhirana bebini jeria, tantona lacu ngodi idamar. Benyapoy bengkona, sarta pesana jeria esareh eman diman sampai etemu pole. Ebek ta pesan jeria temo, bebini jeria lacu ngolok cakanca, ben ke tetanggana sarta ngocak. Kau lo cek perake, pesan kau lo seelang etemo pole. Tore yang ngabunga, kanta jeria kia malai kata Allah eswarga, perak mon bedes tong orang jahat se atopet dari satu sana. Papar aja ya. Isa ada bu pole. Beda orang lelake, andi anak lelake kadua. Sebungso ngocak ke pakna, pak, semangken kau lenyo ona bagian dari artai pon sampean. Tetapi pakna, di andikna lacu ebege padua, ka anakna sekadua. Sa'lana oleh pamberempan are dari jeria, anak bungsana gela acuel sangkolan bagianna, sarta pas lacu entar ka negara sejauh. Jedia, pesena eka gebay yar royalan. Bekto pesena la tadak kepi, negara jeria, lacu beda laep raja, sampai kanak jeria melarat. Kanak jeria lacu alako kasalah setong orang jedia. Epa jaga babina itegel. Kanak jeria cek laparah. Sampai teronga kana pakana bibabi jeria. Tapi tada orang si abri kakanan ke abena. Dibudina kanak jeria apa ngerasa serta apeker. Reng orang salah kau ketangepak tak kekurangan kakan. Dineng edina sengkok para emahatia kelaparan. Satia sengkok mangkata entar ke pak. Sengkok ngocak kantaria. Pak, kau letusa ke Allah sarang kesampean. Kaula tak pantas pole sebut potrena sampean. Angkep saos kaula paneka salah setong dari panglakona sampean. Detik anak jeria lacu jaga, serta mangkat mole ka pakna. Kanak jeria gek jauh dari bengkona, lai tengah le ebi epakna. Epakna arasa cek nesra. Detik lacu berkak nyantir ke anakna. Anakna lacu egeluk, ben ekalos kos. Pak, cakna kanak jeria. Kaula ampun dosa ka Allah sarang kesampean. Kau letak pantas sebut potrana sampian. Tapi pakna ngolok di abdina, laju ngocak. Kasak dulian, ngalah agi kelampi sepaling bagus. Pas angku yagi ke kanak ria. Gerigikna seloe, sokona sepatui. Mon lamare, pas ngalak sape ngode selempo. Sambeli, marah apesta sambineng senengan. Sabab tang anak ria lamate. Satia odik pole, tang anak ria la elang. Satia temu pole. Tetireng orang yang jadia kebi pada apesta. Sabetara jeria anaknya setoaan beda tegel. Ebek to mulai benapa esetik nebung kona. Anaknya jeria ngeding mau nyana musik ben orang atari. Kanak jeria ngolok salah setong dari abdina. Lacua tanya, beda apa ya bengkoh? Abdina jeria nyaot, alekna sampean abeli. Apakna sampean makon nyambeli sape ngode selempo. Sabab potrana ampun paleman selamat. Anak sestri yang jeria cek pegele sampai tak ndak masuk ke bengkona. Epak na lacu keluar, anak na ecacaya ya cek masuk. Tapi kanak jeria ngocak, kaula ataonan ala kau kesampean ambek pateh. Kaula taoning ala ben kesampean. Pon apa separang lagi sampean ke kaula pak? Bik sampean kaula taoning eparing epapon apa? Kangkui neng senengan bik cakanca kaula, meski perak ambik setong. Potrana sampean kak disak metadak di andina sampean. Eki arbiur bi sontel, tapi semangken ki bura bali, bi sampean lacu nyambeli aki buduk nesape selempo. Nak, cak napak na. Bekna bedai dinak terus apolong bensengkok. Pak apa seeka andik sengkok? Andik na bekna kia. Tapi setia sengkok ben bekna, kotu aslamedan beneng senengan. Sabab alek na bekna lamate, tapi setia odik pole. Alek na bekna lailang, tapi setia lai temo pole.